Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, insyaallah ta'ala kita melanjutkan kembali pembacaan kita dari Risalah Dhamur Riya wa Ahli wa Dhikru Mayal Haku Dhalika min Masaili wa Ahkam. Kitab Dhamur Riya, tercelanya riya dan pelakunya, serta penyebutan perkara-perkara yang berkaitan dengannya berupa permasalahan-permasalahan dan hukum-hukum, yang ditulis oleh Syekh Abul Abbas Yasin bin Ali Al-Adni rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada ataupun kita masuk pada fasal yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Muallif rahimahullah, Al-Faslu Al-Hadi Asyar, fasal yang ke-12, fi hukmil ibadatil mukhalitati lirya, pembahasan terkait hukum ibadah yang tercampur dengan riya. Nah, seorang melakukan ibadah, ya, yang mana dia melakukan ibadahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian masuk riya. Maka ini akan dibahas oleh beliau di dalam fasal ini. Qala rahimahullah, i'lam annal ibadata imma an takuna maqbulatun aw mardudah. Ketahuilah bahwasannya suatu ibadah, imma an takuna maqbulah, bisa jadi ibadah tersebut adalah ibadah yang maqbulah, yang diterima, aw mardudah, atau ibadah tersebut tertolak. Ini ya. Jadi ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu bisa diterima ataupun ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fal maqbulatu makanat lillahi khalisah wa li sunnatin muwafiqah. Adapun ibadah yang diterima, yang maqbulah di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah ibadah makanat lillah, yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, khalisah, yang murni, yakni ikhlas, semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, wali sunnati muwafiqah, dan ya mencocoki sunnah. Ini syarat diterimanya ibadah, ya, makana khalisah wa makana muwafiqah wa muwafiqan di sunnah. Ibadah tersebut ikhlas, kemudian ibadah tersebut sesuai dengan sunnah, mengikuti contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fal wal mardudah ma fuqida minha al wasfan aw ahaduhuma. Nah, adapun ibadah yang ditolak adalah ibadah yang tidak ada darinya atau hilang darinya dua sifat atau salah satunya. Ya. Yani tidak memenuhi dua syarat atau salah satu syaratnya hilang. Fal qismatu rubaiyah, dan pembagiannya ada empat. Ya. Pembagian ibadah, maka ini ada empat. Al-ula, yang pertama, antakunal ibadatu khalisatan lillah. muwafiqatan lisunnah, yaitu suatu ibadah yang murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mencocoki sunnah, sesuai dengan sunnah. Ini jenis ibadah yang pertama. Wa hadha halu ahli al-iman minal anbiya'i was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Maka ini merupakan keadaan ahlul iman, orang-orang yang beriman dari kalangan para nabi, ya, demikian pula dari kalangan siddiqin, dan dari kalangan para syuhada dan orang-orang yang saleh. Nah, ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mencocoki sunnah. Ya. Dan ini yang dituntut dari suatu ibadah. Ikhlas sesuai dengan sunnah. Atsaniyah yang kedua, antakunal ibadatu khalisatan lillah lakin laisat ala sunnah. Yang kedua dari ibadah, dari macam ibadah, adalah suatu ibadah yang dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang melakukan ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lakin laisat ala sunnah, akan tetapi tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Ibadah yang diada-adakan. Wa hada ka fi'li ahli bid'ah alladzina yaf'aluna al-bid'ata wa yabtaghuna biha wajha Allah. Dan ini merupakan, ya, ini seperti apa yang dilakukan oleh ahlul bid'ah, orang-orang yang berbuat bid'ah, alladzina yaf'aluna al-bid'ah, yang mereka melakukan perbuatan ataupun ibadah yang bid'ah, yang mereka mengharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini jenis yang kedua adalah ibadah yang mardudah. Ibadah yang ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun seorang melakukannya ikhlas, ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala semangat di dalam melakukannya. Nah, qala Syekhul Islam fi majmu'il fatawa, berkata Syekhul Islam, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam majmu'al fatawa jilid yang ke-11 halaman 613, kata beliau, wa in kana khalisan fi niyyatihi lakinnahu yata'abbadu bi ghairil ibadatil mashru'ah. Walaupun, ya, orang tersebut ikhlas di dalam niatnya, akan tetapi dia beribadah selain ibadah yang disyariatkan. Ya, ibadah yang diada-adakan. Ya, mengada-ada. Nah. Mithlul ladzi yasmutu daiman. Seperti seorang yang terus-menerus diam, tidak mau berbicara. Ya. Wa yaqumu fi syamsi aw 'ala sathhi daiman, atau seorang yang dia berdiri, ya, di bawah terik matahari ataupun berdiri di atas atap terus-menerus. Nah. Aw yata'arra minas thiyabi daiman, atau seorang yang terus-menerus tidak berpakaian. Ini yang disebutkan oleh beliau keadaan ahlu zuhad, ya, orang-orang zuhud. Yang memang pada masa dahulu banyak orang-orang yang seperti ini keadaannya. Mungkin di masa kita jarang melihat yang seperti ini. Contoh-contoh orang melakukan ibadah dengan bentuk-bentuk seperti ini, mungkin kita, ya, di masa kita sekarang ini kita tidak menemukan atau jarang. Tapi di masa salaf dahulu banyak orang melakukan seperti ini, beribadah, melakukan itu sebagai bentuk ibadah, berdiri di bawah terik matahari. Nah, wa yulazimu lubsus suf aw lubsal lif wa nahwih, atau seorang yang terus menerus, ya, memakai suf, memakai pakaian dari wol, ya, pakaian yang kasar, suf. Ini kata suf ini sebagian menyebutkan merupakan asal dari kata sufiyah. Kenapa orang-orang sufi, ya, mereka dinamakan dengan istilah sufi? Karena mereka dahulu orang-orang sufi yang mereka terkenal sebagai alul ibadah, semangat melakukan ibadah, ya. Tapi mereka melakukan ibadahnya berlebih-lebihan sampai keluar dari jalur sunnah. Kebiasaan mereka adalah memakai ini, pakaian suf, pakaian kasar, ya. Nah, aulubsul lif wa nahwi, atau memakai pakaian-pakaian yang berserat, ya, atau dan yang semisalnya. Ini berpakaian dengan pakaian yang, ya, yang kasar. Au yughatti wajhah, atau seorang yang menutup wajahnya. Au yamtani'u min aklil khubz au lahm au syurbil ma, atau seorang yang dia mencegah dirinya ataupun menghalangi dirinya dari memakan roti atau daging ataupun minum air dan yang semisalnya. Nah, ini bentuk-bentuk ibadah yang pada masa dahulu sering dilakukan oleh mereka, orang-orang zuhad, orang-orang yang ingin menjalani kehidupan dengan kehidupan zuhud, ya. Sebagian mereka gak mau makan daging, ya. Kalau makan daging menurut mereka ini merupakan bentuk mendahulukan dunia. Nah, ada yang tidak mau makan roti, tidak mau makan kecuali makanan-makanan yang keras ataupun makanan-makanan yang tidak layak. Nah, ini ibadah di sisi mereka. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kanat hadhil ibadat batilatun wa mardudah kama sabata fi sahih an Aisyah radhiyallahu taala anha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah yang seperti ini bentuknya yang dicontohkan oleh beliau, ya, orang-orang yang menjalani kehidupan zuhud yang bentuknya seperti ini, ya, maka kata beliau ibadah yang seperti ini mardudah, batilah, ibadah yang batil, yang tertolak, sebagaimana yang telah datang di dalam as-sahih, ya, dalam sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan suatu urusan di dalam perkara kami, di dalam urusan kami, ya, ini mengada-ada di dalam agama kami, ma laisa minhu, perkara-perkara yang bukan darinya, ya, ini bukan merupakan bagian dari agama yang kami bawa, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka dia tertolak, ya. Naam. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada padanya perintah dari kami, maka ibadah tersebut raddun, yakni mardud. Ibadah tersebut tertolak, tidak diterima. Ini yang mengucapkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan kita yang mengucapkan. Nabi yang mengatakan ini. Ya. Hadis ini hadis yang disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, demikian pula di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Nah, kitab yang menjadi pegangan mereka orang-orang sufi, ya. Nah, orang-orang sufi, orang-orang NU yang mereka, ya, mengklaim sebagai pengikut madhab Syafi'i, sebagai pengikut Syafi'iyah, ya, mereka ini menjadi pegangan mereka. Ya, ini kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah, demikian pula kitab Arba'in An-Nawawi juga karya Al-Imam Nawawi yang bermadhab Syafi'i. Nah, ya, dalam keadaan mereka menjadikan kedua kitab tersebut sebagai kitab yang menjadi pegangan mereka. Tapi yang anehnya kita dapatin berbagai macam bid'ah itu ada di tengah-tengah mereka, ya, solawatan, nah, tahlilan, yasinan, maulidan, Isra Mi'raj, tahun baru Islam, nah, Zulul Quran, dan berbagai macam ibadah-ibadah yang tidak ada sama sekali contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dari kalangan para sahabat mereka lakukan. Nah, pertanyaannya, apakah mereka tidak membaca hadis ini, ya? Nah, atau mereka membaca tapi kepalanya sudah penuh dengan syubhat. Nah, ya, sudah dikotori pemikirannya dengan berbagai macam syubhat. Nah, padahal jelas hadisnya, barang siapa yang melakukan ibadah, ya, ataupun mengada-ada di dalam urusan agama kami, fahuwa mardud, maka dia tertolak. Nah, tahlilan ada contohnya tidak? Tidak ada. Yasinan ada contohnya tidak? Tidak ada. Nah, ya, kalau ditanya pasti mereka tidak bisa, ya, untuk mengatakan bahwasanya yasinan setiap malam Jumat itu ada. Itu enggak mungkin, ya. Nah, tapi mereka punya cara yang lain, yaitu memberikan syubhat, ya, memberikan syubhat. Syubhatnya imma dengan menyebutkan hadis-hadis yang lemah, hadis yang dhaif, ya, yang menurut mereka itu sahih, ya, atau memberikan syubhat yang lain. Ini kan baca Al-Qur'an, ya. Kita baca Al-Qur'an, kenapa dilarang? Nah, atau melakukan ibadah maulid. Nah, mana contohnya? Tidak ada. Tidak pernah didapati di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulang tahun, para sahabat memberikan hadiah kepada Nabi, tidak ada. Ya, ngumpul, makan-makan, baca barzanji, kemudian salawatan, berdiri. Nah, salaman kepada, padahal masih ada Nabi, ya kan? Nah, salaman kepada Nabi, ya Rasulullah, nggak ada. Nah, ya, padahal masih ada Nabi. Karena sekarang Nabi sudah tidak ada, ya, dari mana itu, dari mana amalan tersebut, ya, mereka lakukan contohnya. Taib, wa fi sahih al-Bukhari, dan di dalam sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan qa'iman fi syams. Bahwasanya suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang yang berdiri di bawah terik matahari. Faqala, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadza?" Apa ini? Ya. Ini apa yang kau lakukan? Nah, qalu, "Hadza Abu Israil nadara as-samta wal qiyama wal buruza lisyamsi ma'as saum." Orang ini adalah Abu Israil, ya, namanya Abu Israil, yang dia bernazar untuk diam. Jadi orang ini bernazar untuk tidak berbicara, ya. Wal qiyam, demikian pula dia bernazar untuk berdiri. Wal buruz lisyamsi, dan bernaum di bawah terik matahari, ma'as saum, disertai dengan puasa. Nah, jadi orang ini bernazar, ya, untuk tidak berbicara, kemudian berdiri di bawah terik matahari, kemudian puasa. Fa'amarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisaum wahdah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tersebut, ya, untuk berpuasa saja, yang lainnya jangan dilakukan. Li'annahu ibadatun yuhibbuhallah ta'ala. Karena saum, ya, berpuasa itu merupakan ibadah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'adahu laisa bi'ibadatin wa in dhannaha dhannu tuqarribuhu ilallahi ta'ala. Adapun yang selainnya, yang selain puasa tersebut, maka itu bukan ibadah walaupun seorang menyangka itu akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini termasuk nazar yang maksiat. Ya. Nazar yang seorang tidak mampu melakukannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nazara an yuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taati. Ya, wajib seorang menunaikan nazar. Ya. Seorang bernazar misalnya, seandainya dia lulus, maka akan berpuasa misalnya. Maka wajib untuk dia berpuasa. Kan bersedekah, wajib dia bersedekah. Ya. Tapi kalau nazarnya itu nazar maksiat, ya, atau nazar yang itu merupakan bentuk menzalimi diri sendiri, maka tidak boleh dilakukan. Nah, seorang bernazar misalnya kalau ya dia lulus ataupun dia mendapatkan kesuksesan, akan mengadakan pesta dengan mengadakan acara musik misalnya, maka tidak boleh dilakukan. Nah, atau ya bernazar kalau saya lulus saya akan berenang nyebrang di Sungai Mahakam misalnya. Nah, ini tidak boleh ya dilakukan nazar yang seperti itu. Kemudian ats-tsalitsah yang ketiga, antakunal ibadah muwafiqatan lisunnah. Yaitu ibadah yang sesuai dengan sunnah, walakin lam yukhlis amiluha alqasda lillah. Akan tetapi seorang melakukannya tidak ikhlas karena Allah. Ibadahnya sesuai dengan sunnah, sholatnya sesuai sunnah, ya, ibadah-ibadahnya sesuai dengan sunnah. Wahada halul munafiqin wal murain. Maka ini merupakan keadaan orang-orang munafik dan orang-orang yang berbuat riya. Wa mithalu hadza hadithus salasa alladina awwala man tusa'aru bihimun nar waqad sabaqa an dzakarnahu. Ini contoh untuk keadaan yang ketiga. Ini adalah hadis tiga orang ya yang disebutkan mereka nanti pertama kali akan diseret ke dalam api neraka waliyadzubillah, yang telah kita sebutkan pada bab yang sebelumnya. Seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya dikatakan jari pemberani, seorang yang mempelajari ilmu atau qariul Quran, membaca Al-Qur'an supaya dikatakan alim atau qari. Yang ketiga, seorang yang bersedekah ya supaya dikatakan dia seorang yang jawad, seorang yang dermawan. Maka ini contohnya. Mereka melakukannya sesuai dengan sunnah, ibadah yang disyariatkan, tapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam fi Majmu'il Fatawa, disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa di halaman yang sama, jilid 11, halaman 613. Fasaliku tariqaz zuhadah wal ibadah idza kana muttabi'an li syari'ati kadh-dhahir wa qasada riya'a wa sum'ata wa ta'dhiman nas wa ta'dhiman nasi lahu kana 'amaluhu batilan la yaqbaluhu Allah. Seorang yang menempuh metode zuhadah, metode zuhud, kehidupan yang zuhud, ataupun seorang yang menempuh metode ibadah, apabila dia mengikuti syariat secara lahir, akan tetapi tujuannya adalah riya dan sum'ah, dan dalam rangka untuk supaya dimuliakan, diagungkan oleh manusia, kana amaluhu batilan, maka amalannya batil, tidak sah. Nah, la yaqbaluhu Allah, dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun secara zahirnya ya, kita melihat ya, seorang yang menampakkan sebagai ahlu, sehingga jangan tertipu ya hanya dengan penampilan. Nah, berpenampilan seperti alul ibadah ya, menampakkan seperti mengikuti sunnah, tapi dilihat keadaannya. Nah, kemudian ar-rabi'ah yang keempat, antakunal ibadatu ghairu khalisatan lillah. yaitu suatu ibadah yang tidak ikhlas karena Allah, wala muwafiqatun lisunnah, tidak pula sesuai dengan sunnah. Maka ini keadaan yang paling parahnya, sudah tidak ikhlas, tidak sesuai dengan sunnah. Nah, ini keadaan yang sangat parah. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsir qaulihi ta'ala, ketika beliau mentafsirkan firman Allah Ta'ala ya dalam surat Al-Furqan ayat ke-23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansuran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dalam surat Al-Furqan, yang maknanya, dan kami perlihatkan di hadapan mereka apa-apa yang telah mereka amalkan dahulu di dunia berupa amalan. Faj'alnahu haba'an mansura. Maka kami jadikan amalan-amalan tersebut ya menjadi debu-debu yang berterbangan. Nah. Wa hadza yaumul qiyamah. Ini keadaan pada hari kiamat nanti, ketika ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan amalan-amalannya. Jadi akan ditampakkan. Ya. Ini ibadahmu dulu di dunia, sholatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, zakatnya, semuanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Hina yuhasibullahu al-ibada 'ala ma 'amiluhu min khairin wa syarr. Ketika Allah nanti akan menghisab, akan menghitung amalan-amalan para hamba, apa-apa yang telah mereka amalkan berupa kebaikan dan kejelekan. Fa akhbara annahu la yatahassalu liha ulail musyrikin minal a'mal. Maka Allah pun Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan bahwasannya tidak akan didapatkan untuk mereka orang-orang musyrikin berupa amalan-amalan yang mereka amalkan. Alladzi dhannu annaha manjatun lahum. Yang mana mereka mengira amalan tersebut akan menyelamatkan mereka. Ya. Nah. Wa dzalika li'annaha faqadat asy-syarta asy-syar'i. Karena amalan-amalan tersebut hilang padanya syarat-syarat syar'i. Immal ikhlasu fiha wa immal muttaba'atu li syar'illah. Apakah amalan tersebut ikhlas padanya atau amalan tersebut mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Ya, maka amalan-amalan mereka, orang-orang yang melakukan amalan, ima amalannya enggak ikhlas atau amalannya ikhlas tapi tidak sesuai dengan sunnah, nanti akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan mereka ya, kemudian amalan tersebut akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Fakullu amalin la yakunu khalisan wa ala syari'atil mardiyah fa huwa batil. Maka semua amalan yang tidak ikhlas dan tidak di atas syariat yang mardiyah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalan tersebut adalah amalan yang batil. Fa'amalul kuffar la takhlu min wahidin min hadain. Maka amalan-amalan orang kufar itu tidak kosong dari dua perkara ini. Ya. Jadi seorang kafir, mereka beramal, imam mereka memang ikhlas mengamalkannya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak sesuai dengan sunnah, atau amalan mereka sesuai dengan sunnah tapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad tajma'uhuma ma'an. Dan terkadang pula mereka mengumpulkan keduanya, sudah tidak ikhlas, tidak pula mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Fatakunu abadu minal qabuli hina idzin. Maka ya, dalam keadaan seperti ini itu sangat jauh untuk amalan tersebut diterima. Nah, ini tidak mungkin diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, fa in qila, apabila ada yang mengatakan faqad dhahara bihadza anna al-ibadata li ghairillah mardudah ghairu maqbulah. Nah. Apabila ada yang mengatakan faqad dhahara bihadza, maka sungguh dengan ini tampak bahwasannya suatu ibadah untuk selain Allah itu tertolak dan tidak diterima. Wal ibadatu lillahi wahdahul muwafiqati lisunnah maqbulah. Demikian pula ibadah yang dilakukan ikhlas karena Allah semata yang mencocoki sunnah itu diterima. Fabat yakis munsalis, maka tersisa satu jenis sekarang, yaitu apa? An ya'mal al ibadata al muwafiqatan li sunnati lillah wa li ghairihi, yaitu seorang yang melakukan suatu ibadah yang sesuai sunnah, ya, dan dia melakukannya karena Allah dan karena yang lainnya. Nah, maka ini nanti akan dibahas, ya. Nah, kalau yang telah kita sebutkan, ibadah yang tidak ikhlas maka jelas tertolak. Yang kedua, ibadah yang ikhlas tapi tidak sesuai sunnah, ini juga tertolak. Nah, atau ibadah yang tidak ikhlas dan tidak sesuai sunnah, maka ini tertolak. Ya, ibadah yang ikhlas dan sesuai sunnah, maka ini yang diterima. Nah, sekarang ya yang akan dibahas adalah ibadahnya ikhlas, ya, karena Allah, kemudian sesuai dengan sunnah, kemudian dimasuki dengan syirik, dimasuki riya, campur ibadahnya. Fala takunu lillahi mahdhon wala linnasi mahdhon. Jadi ibadahnya tidak murni semata-mata karena Allah. Demikian pula tidak semata-mata karena manusia. Jadi ada ikhlasnya dikit, ada untuk manusianya sedikit. Fa ma hukmu hadzal qismu? Maka apa hukum ibadah pada jenis yang ini? Nah, aqul, kata Syekh Yasin rahimahullah, qauluhu, ucapan beliau, yakni ucapan al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wali ghairi, untuk selainnya, yakni ibadah yang dilakukan untuk Allah dan untuk selain Allah. Yahtaju ila tafsil, ini butuh perincian. Ya. Fa innal 'abda idza 'amila al-'amala lillahi wa li ghairi fa hadzal ghairu naw'an. Karena sungguhnya seorang hamba apabila dia mengamalkan suatu amalan untuk Allah dan untuk selain Allah, fahadal ghairu naw'an, maka yang untuk selain Allah ini ada dua jenis, ya kan? Ibadah yang untuk selain Allah itu ada dua. An-naw'ul awwal, yang pertama, iradatu riya, seorang yang beribadah karena riya, ya, karena ingin dilihat manusia, ingin didengar manusia, atau ingin dipuji manusia. Ini yang pertama. An-naw'u tsani, iradatu 'aradan min 'urudid dunya, seorang yang menginginkan bagian harta dari harta dunia. Ini juga ibadah untuk selain Allah. Ya, jadi ibadah untuk selain Allah itu dua. Yang pertama karena riya, yang kedua karena dunia, karena harta. Nah, wal hadithi fi hadzal bahthi anin naw'il awwal, maka pembicaraan untuk bab yang ini, untuk fasal yang kita bahas ini, adalah jenis yang pertama, ibadah yang kecampur dengan riya. Wa amma naw'u tsani fa sayati insyaallah taala al haditsu anhu fil mulhaq. Adapun jenis yang kedua, ibadah yang dilakukan karena dunia, itu nanti ada pembahasan tersendiri. Ya, seorang beribadah tapi ada tercampur untuk keinginan dunia, ini bagaimana hukumnya? Ya. Nah, semisal seorang ya haji atau umroh, ya, dia ikhlas tapi ada tujuan lainnya, yaitu untuk jualan misalnya. Ikhlas dia, seorang belajar misalnya. Nah, menuntut ilmu, ya, sambil jualan misalnya. Ini apa? Nanti insyaallah ada pembahasan tersendiri. I'lam akhil muslim, kata Syekh di sini, ketahuilah wahai saudaraku kaum muslim, wahai saudaraku muslim, wafaqani Allahu wa iyyaka lil ikhlas, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepadamu dan kepadaku untuk ikhlas. Annal ibadata al-muwafiqata lisunnah allati marjaha allati mazzajaha amiluha bi iradati wajhillah ma iradati mura'atin nas laha halat. Ketahui bahwasannya ibadah yang sesuai dengan sunnah, ya, yang pelakunya mencampurnya, mencampur ibadah tersebut, dia menginginkan wajah Allah bersamaan dengan menginginkan perhatian manusia. Nah, jadi tercampur. Laha halat, maka ada beberapa keadaan. Ibadah yang tercampur ini ada beberapa keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, an yakunal ba'itsani mutasawiyain, yaitu keadaan di mana dua pendorong tersebut itu sama, yakni antara ikhlasnya dengan riaknya itu seimbang, sama. Untuk Allah 50%, untuk manusia 50%. Nah, seperti itu kira-kira. Fannususus sahihatu tadullu ala butlaniha wa hubutuha. Maka keadaan yang pertama ini yang 50-50, ya. 50%, 50% untuk Allah, 50% riaknya, 50%. Maka nas-nas yang sahih itu menunjukkan batal dan gugurnya amalan seperti ini. Jadi batal. Ya, karena dia telah menyamakan berarti antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Minhal haditsul qudsi, di antara yang menunjukkan ini adalah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, qala Allahu tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak butuh sekutu-kutu. Tidak butuh para sekutu dari orang-orang yang menyekutukanku. Man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, yang dia berbuat syirik di dalamnya, ya, dengan selainku, taraktuhu wa syirkah, maka aku akan meninggalkannya dan meninggalkan sekutunya. Nah, ini dalil bahwasannya amalan seorang yang dia, ya, mencampur adukkan di dalam amalan tersebut, ya, antara mengharapkan wajah Allah dengan mengharapkan perhatian dari manusia, tidak diterima kalau keadaannya seimbang. Nah, waqala an-Nasa'i rahimahullah, dan berkata al-Imam an-Nasa'i rahimahullah dalam kitab Al-Mujtaba atau Sunan Nasa'i, kata beliau dalam pada hadis nomor 3141, akhbarana Isa ibnu Hilal al-Himsi qala haddatsana Muhammad ibnu Himyar qala haddatsana Muawiyah ibn Sallam an Ikrimah bin Ammar an Shaddad bin Abi Ammar an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu. Imam Nasa'i menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, suatu ketika ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengatakan, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra malahu. Kata orang tersebut mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurutmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan seseorang yang dia berperang, ya, berperang di jalan Allah, yaltamisul ajra, dia mengharapkan pahala, wa dzikra malahu, dan juga dia mengharapkan untuk disebutkan apa yang dia lakukan. Jadi dia berperang niat karena Allah Subhanahu wa taala, tapi juga menginginkan supaya dia disebut-sebut. Nah, Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan apapun. Ya, la syai'a lahu. Fa'adaha thalatha marrat. Maka orang tersebut pun mengulangi 3 kali sebagai bentuk penegasan. Ya. Yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepadanya, la syai'a lahu. Tidak, dia tidak mendapatkan apapun. Ya. Tsumma qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amalan kecuali yang amalan tersebut ikhlas dan bukan dengan amalan tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tegas. Ya. Hadisnya menyebutkan bahwasanya amalan yang diterima adalah yang ikhlas, yang menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Hafidz rahimahullah fil Fath, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari, kata beliau, yuhmalu hadza ala man qasada al-amrayn ma'an ala haddin wahid. Hadis ini, kata Al-Hafidz, itu maknanya dibawa kepada orang yang memang dia menginginkan 2 perkara secara bersamaan yang keadaannya berimbang. Nah, ini hadis ini yang kita bacakan tadi itu untuk orang yang dia beramal, ya, keadaannya berimbang antara ikhlas dan riya. Nah, qultu, kata Syekh Yasin rahimahullah, wa sawa'un daf'ar riya'i ba'da dzalika amla, sama saja keadaannya, apakah riya tersebut itu muncul setelah amalannya atau sebelumnya atau tidak. Ini apakah dia beramal, ya, berbarengan dengan riya'nya, atau dia sudah beramal ikhlas kemudian muncul riya, sama saja keadaannya. Wal hukmu wahid, maka hukumnya wahid, ya, hukumnya satu. Qala al-Munawi rahimallah fi Faidil Qadir, berkata Al-Hafidz Al-Munawi dalam kitab Faidil Qadir, wa hadzal haditsu min aqwa adillati man qala la tawaba fi amalin illa in khalasa kullahu minar riya. Maka hadis ini termasuk, ya, dalil yang paling kuat yang menunjukkan bahwasanya tidak ada pahala bagi seorang yang beramal kecuali ikhlas seluruhnya, ya, bersih dari riya. Wa qala Ibnu Rajab rahimallah, dan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallah menyebutkan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, kata beliau, wa man yurwa anhu hadzal ma'na annal amala idza khalatahu syai'un minar riya kana batilan ta'ifatun minas salaf. Dan ini dalil bagi orang-orang yang diriwayatkan, ya, wa man yurwa anhu hadzal ma'na, dan apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makna yang semisal hadis tadi yang kita bacakan, bahwasannya suatu amalan apabila bercampur sesuatu dari riya, maka amalan tersebut batil. Ya, ta'ifatun minas salaf. Ini adalah pendapat sekelompok dari para salaf. Ila an qala, sampai perkataan beliau, yakni perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, wala na'rifu 'an as-salafi fi hadha khilafan. Dan tidak kami ketahui dari salaf tentang perkara ini khilaf. Ini tidak ada khilaf, ya, di kalangan para salaf tentang keadaan yang pertama ini. Ya, ini seorang yang amalannya itu sama. Nah, ikhlas dan riya itu sama. Nah, wa kana fihi khilafun an ba'dil mutaakhirin. Walaupun ada khilaf dari sebagian kalangan orang-orang yang belakangan, ya, dari kalangan mutaakhirin. Nah, Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala, lebih kurangnya mohon maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.